Aw kalladzi marra 'ala quryah. Tidakkah engkau memperhatikan tentang kisah orang yang melewati suatu negeri, wahiya khawiyatun ala urushiha, yang negeri itu telah roboh, runtuh tembok dan dindingnya, ala urushiha, bahkan runtuhnya merobohi dan menutupi atap-atap bangunan tersebut. Itu tentang kisah seorang yang melewati suatu negeri yang sudah binasa, hancur, sudah luluh lantah. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Maka dia berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan negeri ini lagi setelah hancurnya negeri ini? Nah, fa amatahu Allahu 100 am. Maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang ini selama 100 tahun. Thumma ba'atha, kemudian setelah itu Allah bangkitkan lagi, yaitu Allah hidupkan lagi. Ini dalil tentang hari kebangkitan. Yaitu Allah mudah untuk membangkitkan manusia yang sudah mati hidup lagi. Di dunia ini saja sebelum hari kiamat, Allah telah nampakkan, Allah telah perlihatkan kepada hambanya, Allah mampu untuk membangkitkan orang yang sudah mati 100 tahun. Maka demikian pula Allah mampu nanti akan membangkitkan seluruh manusia di hari kiamat nanti. Maka Allah wafatkan orang ini selama 100 tahun, kemudian Allah hidupkan lagi. Alakam labis, kemudian Allah bertanya kepadanya, kam labist, berapa lama engkau tinggal di sini? Qala labistu yauman aw ba'd yaum. Maka orang tersebut menjawab, aku tinggal di sini 1 hari atau setengah hari. Qala bal labista mi'ata 'am. Maka Allah berfirman, bal labista mi'ata 'am, bahkan engkau itu tinggal di sini selama 100 tahun. Akan tetapi engkau tinggal di sini 100 tahun lamanya. Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Lihatlah olehmu makanan dan minumanmu. Lihat makanan dan minuman yang dulu engkau bawa, lam yatasannah, belum berubah sama sekali, masih utuh, awet. Sebagian ahli tafsir mengatakan buah dan makanan di sini, makanan dan minuman di sini adalah buah dan jus, masih utuh, awet, gak berubah selama 100 tahun. Wandur ila himarika, akan tetapi lihat lagi kepada keledaimu, yang sudah menjadi tulang belulang. Tulang belulang yang sudah hancur. Tulang belulang yang sudah bercerai-berai. Berantakan. Sedangkan makanan dan minuman tadi masih utuh. Sedangkan keledainya tinggal tulang belulang saja yang berantakan. Walinaj'alaka ayatan linnas, agar supaya kami menjadikan engkau sebagai tanda kekuasaan Allah untuk manusia. Wangdur ilal izam kaifa nungshizuha, dan perhatikanlah olehmu, lihatlah olehmu tulang-tulang yang berserakan itu. Kaifa nunsyizuha? Bagaimana kami, yaitu Allah Azza wa Jal, menyusunnya kembali? Tsumma naksuha lahna? Kemudian kami balut lagi dengan daging. Tulang belulang tersebut setelah tersusun rapi, kami balut lagi dengan daging. Kemudian dihidupkan lagi keledai itu. Hidup lagi. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Setelah jelas olehnya, setelah jelas baginya, dia melihat secara langsung tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal, maka dia berkata, a'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aku yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu atas segala sesuatu. Kemudian ayat berikutnya, karena Syekh Sa'di langsung membahas dua ayat. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr. Fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha 'azizun hakim. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Qala awalam tu'min, maka Allah berfirman, apakah engkau belum yakin? Qala bala, maka Ibrahim mengatakan, tentu aku sudah yakin, aku sudah beriman, percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku lebih tenang dan lebih mantap. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr. Kalau begitu, khudh arba'atan min at-tayr, ambillah 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik. Kemudian cincang burung-burung tersebut. Tsumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian letakkan pada setiap bukit dari cincangan-cincangan burung tadi, letakkan dalam setiap bukitnya satu bagian. Tsumma du'uhun, kemudian panggillah burung-burung itu. Ya'tina kasaya, niscaya burung-burung tersebut akan datang kepadamu dengan segera. Wa'lam annallaha 'azizun hakim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jal Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah. Ini dua ayat yang menunjukkan tentang sempurnanya kekuasaan dan kemampuan Allah Azza wa Jal, dan juga menunjukkan adanya hari kebangkitan, dibangkitkannya manusia lagi, dan juga hari pembalasan. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, hadhani dalilan 'azimani mahsusani fid dunya qabla al-akhirah 'ala al-ba'thi wal jaza. Dua ayat ini adalah dalil yang agung yang terlihat di dunia ini, qoblal akhirah, sebelum akhirat. Yaitu dalil yang menunjukkan alal ba'thi wal jaza, adanya kebangkitan dan adanya pembalasan. Wahidun ajrahu Allahu 'ala yadi rajulin syakin fil ba'thi. Salah satunya itu ayat yang ke-259. Nah. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala menjalankan dalil, burhan, bukti tentang kekuasaan Allah dan tentang adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Allah subhanahu wa ta'ala menjalankannya melalui seseorang. Ya. Melalui seseorang, syakin fil ba'ts, yang dia ragu dengan hari kebangkitan. Ya. Sehingga dia mengatakan, anna hadhihillah, ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, anna yuhyi hadhihillahu ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur ini. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan melalui seseorang yang dia ragu tentang hari kebangkitan. Al-sahih, menurut pendapat yang sahih. Karena ada khilaf dalam tafsir ayat ini. Kama tadullu alaihil ayatul karimah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini. Sehingga Allah ingatkan kepada nabinya, ya. Setelah ayat yang sebelumnya, alam taro ilal ladhi haja Ibrahim ila akhiril ayat. Ayat selanjutnya, awkal ladhi. Nah, artinya, alam taro ilal ladhi. Ya. Tidakkah engkau perhatikan ya Muhammad kepada atau tentang kisah seseorang yang melewati suatu negeri, yang negeri tersebut telah runtuh, luluh lantah, yang bangunannya dan dindingnya menutupi atapnya. Ya. Kemudian orang tersebut berkata, anna yuhyi hadhihillahu ba'da mautiha, bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan negeri ini setelah hancurnya. Ya. Allah ingatkan tentang bagaimana sempurnanya kekuasaan dan kemampuan Allah Azza wa Jal. Yang salah satunya adalah tentang kisah ini. Yang kisah ini atau dalil yang besar ini Allah perlihatkan melalui seseorang yang ragu tentang hari kebangkitan. Wal akhir, dan dalil yang kedua atau dalil yang lain, yaitu ayat yang ke-260, ala yadi khalilihi Ibrahim, Allah perlihatkan kekuasaan Allah melalui kekasihnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam ayat yang ke-260 ayat yang kedua, kama ajra dalilut tauhid as-sabiqa ala yadihi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga perlihatkan dalil tentang tauhid yang sudah berlalu, yang Allah firmankan pada ayat yang ke-258. Allah perlihatkan dalil tentang tauhid, tauhidullah ala yadihi, melalui Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud pada ayat sebelumnya, pertemuan yang lalu. Dalam ayat yang ke-260 ini Allah perlihatkan juga tanda kekuasaan Allah melalui Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini dua tanda kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan di dunia ini, yang menunjukkan benarnya hari kebangkitan dan juga hari pembalasan, dan menunjukkan sempurnanya kekuasaan dan kemampuan Allah Azza wa Jal. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Fahadar rajul, lelaki ini, itu yang Allah sebutkan dalam ayat yang ke-259. Orang ini marru ala qaryah, dia melewati suatu negeri, suatu kota lah. Qaddum mirat tadmiron, yang sudah luluh lantah, hancur. Khawat ala urushiha, roboh dinding dan naam bangunannya sampai menutupi atapnya. Qad mata ahluha, bahkan penduduknya pun telah mati. Penduduknya pun telah binasa. Nah, jadi penduduknya dan sebangunan-bangunannya hancur luluh lantah. Wa kharabat imaratuha, dan telah hancur bangunan-bangunannya. Faqala ala wajhi syak wal istib'ad, maka orang ini berkata, nah, berkata ala wajhi syak, berkata na'am dalam keadaan ragu. Wal istib'ad, dan menganggap mustahil. Apa yang dia katakan? Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan negeri ini lagi, ya, setelah hancurnya negeri ini? Dia mengucapkan ucapan ini. Naam. Ala wajhi syak, ya, karena ragu. Ya, dan menganggap mustahil, ya, negeri ini bisa hidup lagi setelah hancurnya. Bagaimana Allah menghidupkan negeri ini lagi setelah hancurnya? Ai dzalika ba'id. Maknanya ai dzalika ba'id, bahwasanya hidupnya negeri itu lagi, ya, ramai lagi dengan orang, ya, hidup lagi negerinya. Nah, dzalika ba'id, yang seperti itu ba'id, ya. Jauh, mustahil, ya. Wa hiya fi hadhil hal, dalam keadaan negeri ini sekarang seperti ini. Hancur luluh lantah, orangnya pada mati, bangunannya runtuh. Ya. Maka dia mengatakan, enggak mungkin nih bisa ramai lagi nih negeri ini. Ya'ni wa ghairuha misluha. Ya'ni, ya. Nah, baik kota ini atau kota yang lain, kalau keadaannya seperti ini, ya, semisalnya, nah, biasanya enggak hidup lagi, ya. Kota yang sudah luluh lantah hancur dan penduduknya sudah pada mati semua, ya. Nah, bihasabi maqama biqalbihi tilka sa'ah, ya. Nah, tergantung atau sesuai dengan apa yang terbetik dalam hatinya di saat itu, ya. Setelah dia melihat hancurnya negeri atau kota, baik orangnya atau bangunannya, yang terbetik dalam hati dia di saat itu melihat keadaan yang seperti itu. Nah, bagaimana Allah akan menghidupkan kota ini yang sudah hancur ini? Ya, mustahil, ya. Ba'id, jauh, ya. Maka fa'aradallahu rahmatahu wa rahmatan nas. Allah Subhanahu wa taala menginginkan na'am untuk memberikan rahmat kepada orang ini, ya. Dan memberikan rahmat kepada manusia agar manusia mengambil pelajaran dari kisah itu, ya. Dan agar manusia tahu bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Allah ingin memberikan rahmat kepada orang tersebut dan memberikan rahmat kepada manusia. Haits amatahu Allahu mi'ata 'am, di mana Allah wafatkan orang ini selama 100 tahun. Wa kana ma'ahu himar, dan orang ini membawa keledai. Fa amatahu ma'ah, maka Allah matikan juga keledainya bersama dia. Jadi dianya mati, keledainya juga mati. Wa ma'ahu ta'amun wa syarabun, dan juga dia membawa makanan dan minuman. Fa'abqahum Allah bihalihima, tetapi Allah, na'am, Allah tetapkan, Allah awetkan, ya, nah, dalam kondisi sebagaimana mulanya, ya, sebagaimana kondisinya semula, ya. Itu makanan tersebut utuh. Allah utuhkan makanan tersebut, tidak berubah sama sekali. Kullu hadhil mudadit tawilah, selama rentang waktu yang lama ini, yaitu selama 100 tahun, makanan dan minumannya awet, enggak berubah sama sekali. Sedangkan keledainya mati dan sudah menjadi tulang belulang. Falamma madatil a'wamul mi'ah, ketika telah berlalu 100 tahun, ba'atsahullah, maka Allah bangkitkan orang ini. Allah hidupkan lagi orang ini. Faqal, kemudian Allah berfirman, kam labista, berapa lama engkau tinggal di sini? Qala labistu yauman aw ba'dhu yaum, aku tinggal di sini satu hari saja atau setengah hari. Nah, adalah 100 hari, ya. Wa dzalika bihasabi madhin madhunnahu. Dan itu sesuai dengan prasangka dia. Dia baru bangun, nah, sesuai prasangka dia baru sehari atau setengah hari. Nah, padahal sudah satu tahun. Baik. Padahal sudah 100 tahun maksudnya. Bagaimana dengan penduduk neraka, ya. Orang yang paling bahagia dan paling nikmat, paling nam, ya, senang, ya, ketika di dunia dari kalangan ahli nar, ahli neraka, didatangkan pada hari kiamat nanti. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka. Sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Belum pernah. Pernahkah engkau merasakan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan? Belum pernah. Padahal waktu di dunia dia orang yang paling bahagia, paling senang, paling gembira dan seterusnya. Nah, baru satu kali celup di neraka. Dia mengatakan belum pernah mendapatkan apa? Kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan dan seterusnya. Nah. Suf, ya. Padahal dia hidup berpuluh-puluh tahun di dunia. Nah. Didatangkan juga nanti pada hari kiamat seorang yang paling sengsara, paling menderita, ya. Tapi dia ahlul jannah. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kemudian dikatakan kepadanya, pernahkah engkau merasakan penderitaan? Enggak pernah. Ya. Pernahkah engkau merasakan kesengsaraan? Enggak pernah. Ya. Nah, padahal dia selama hidup di dunia paling menderita, paling sengsara. Nah. Ini menunjukkan kehidupan di dunia itu sangat sementara, sebentar, enggak terasa. Ya. 100 tahun tuh enggak terasa. Nah. Bahkan orang tadi mengatakan, "Bak, labisti yauman aw ba'dhu yaum." Aku tinggal di sini hanya sehari atau setengah hari, ya. Padahal sudah 100 tahun. Nah. Ya subhanallah. Maka jangan tertipu ya dengan kehidupan dunia ini. Nah. Jangan tertipu dengan kemewahan dan gemerlapnya dunia ini. Nah, dunia akan kita tinggalkan. Nah, kehidupan yang hakiki dan abadi adalah kehidupan akhirat. Nah, maka berlomba-lombalah untuk kehidupan yang hakiki dan abadi. Bukan berlomba-lomba dalam kehidupan yang fana. Berlomba-lomba dalam hal-hal dunia lah. Nah, berlomba-lomba dalam perkara akhirat. Bersungguh-sungguh mengerahkan upaya daya sekuat mungkin, semaksimal mungkin, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, berlomba-lomba, ya. Baik, kita lanjut. Dia mengatakan, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Ya, ini sesuai dengan prasangka dia, ya. Padahal dia sudah tinggal di situ selama 100 tahun. Maka Allah berfirman, bal labista mi'ata 'am. Akan tetapi engkau tinggal di sini sudah 100 tahun. Ya. Wadzahir, namun yang nampak kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, anna hadhil mujawabah 'ala yadi ba'dil anbiya'il kiram, bahwasanya tanya jawab ini adalah melalui sebagian para nabinya yang mulia. Nah, jadi melalui para nabi. Jadi nabi bertanya kepada orang tadi. Nah, ini yang nampak bahwasanya nyatanya jawab ini melalui sebagian para nabi-nabi Allah yang mulia. Wa min tamami rahmatillahi bihi wa bin nas annahu arahul ayata iyanan liyaktani'a biha. Dan di antara bentuk sempurnanya rahmat Allah kepada orang tadi dan juga bentuk sempurnanya rahmat Allah kepada manusia, ya, di antara bentuk sempurnanya rahmat Allah ini baik kepada orang tadi atau kepada manusia, annahu arahul ayata, Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada orang tadi, iyanan secara jelas, ya, liyaktani abiha, agar supaya orang tadi merasa puas, ya, merasa lebih yakin dan lebih mantap, sehingga dia melihat sendiri, ya, dengan jelas, dengan mata kepala sendiri. Faba'da ma'arofa annahu mayyitun, setelah dia tahu bahwasannya dia itu adalah tadinya mayit, mati, ya, qad ahyahullah, kemudian Allah menghidupkan dia, qila lahu, maka dikatakan kepadanya, kepada orang ini, undur, lihatlah, ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah, lihatlah kepada makananmu dan minumanmu, lam yatasannah, sama sekali belum berubah. Ailam yataghayyar fi hadhil mudadit tawilah, yaitu makanan dan minumanmu belum berubah dalam rentang waktu yang lama itu, yaitu 100 tahun. Wa dzalika min ayati qudratillah, dan ini termasuk daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Fa inna ta'ama wasyarab khususan ma dzakarahul mufassirun annahu fakihatun wa 'asir la yalbas an yataghayyar. Ya, terkhusus, ya, makanan dan minuman, ya. Taib. Wa dzalika min ayati qudratillah. Kita ulangi, wa dzalika min ayati qudratillah, dan ini termasuk daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Fa inna ta'ama wa syarab, karena sesungguhnya makanan dan minuman khususan, terkhusus, ma dzakarahul mufassirun, apa yang disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya makanan dan minuman di sini adalah fakihatun wa asir, buah dan jus. Nah, terkhusus ini buah dan jus, adalah makanan dan minuman lam yalbas an yataghayyar, yang cepat berubah, cepat busuk. Nah, makanan yang cepat busuk dan cepat berubah. Tapi Allah jaga 100 tahun buah dan jus tersebut tidak berubah. Wahada qad hafidhahullah mi'ata'am, dan buah atau makanan dan minuman tersebut telah Allah jaga selama 100 tahun. Wakila lahu, dan dikatakan kepada dia juga, undur ila himarik, tetapi lihatlah kepada keledaimu. Fa'idahu wa qad tamazzaqa wa tafarraq, ternyata keledainya itu sudah bercerai-berai. Ya, tulang belulangnya sudah bercerai-berai, sudah terpisah-pisah. Nah, berantakan, tafarraqa, terpisah-pisah, berantakan. Wasara idhaman nukhratan, dan tulang belulangnya sudah rapuh, ya. Wandur ilal idham, maka lihatlah kepada tulang belulang yang sudah rapuh, sudah berserakan. Nah, kaifa nungsizuha, lihatlah kepada tulang-tulang tersebut, bagaimana kami menyusunnya lagi. Ainarfa'u ba'daha ila ba'd, yaitu kami angkat sebagiannya kepada yang lainnya. Wa nasilu ba'daha bi ba'din, dan kami sambung sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Ba'da ma tafarraqat, setelah tulang belulang tersebut terpecah belah, tercerai-berai, berantakan, wa tamazzaqat. Itu bagaimana kami telah menyusunnya kembali setelah tulang belulang tersebut terpisah-pisah, berantakan. Tsumma naksuha, kemudian ba'dal iltiam, kemudian kami balut, ya, setelah tersusun tulang belulang tersebut, kemudian kami balut tulang belulang tersebut lahma dengan daging. Tsumma nu'idu fihil hayah, kemudian kami kembalikan padanya kehidupan, hidup lagi keledainya. Falamma tabayyana lahu, kemudian setelah jelas bagi orang ini yang melihat secara langsung hidup lagi keledainya. Nah, setelah jelas baginya tanda-tanda kekuasaan Allah ini, ro'ya ainin, jelas baginya dengan mata kepala dia sendiri, layak balur raib biwajhin minal wujuh, yang kejadian ini tidak menerima keraguan, ya, tidak ada keraguan padanya dari sisi manapun karena langsung dia melihatnya, ya. Ketika telah jelas baginya, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, maka dia berkata, aku yakin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Fa'tarafa biqudratillahi ala kulli syai', maka dia mengakui kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Wasara ayatan linnas, dan jadilah kisah dia ini tanda-tanda kekuasaan Allah untuk manusia. Ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah untuk manusia. Li'annahum qad arafu mautahu, karena manusia ketika itu telah tahu matinya orang ini. Ya. Wa mautihi marihi, dan manusia sudah tahu mautahi marihi, matinya keledainya. Matinya orang ini dan matinya keledainya ini. Ya. Wa arafu qadiyatahu, dan manusia sudah tahu tentang kejadian. Nah, orang ini, ya, kisah orang ini, manusia sudah tahu tentang orang ini yang mati dengan keledainya. Nah, summa syahadu, kemudian manusia melihat kembali hidupnya orang ini, kemudian nam hidupnya keledai tadi, ya. Hadihil ayatul kubra, manusia melihat atau menyaksikan tanda-tanda yang besar dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal ini. Hada wasofi hada rojul, inilah yang benar tentang orang ini, yaitu tentang kisah orang ini. Nah, inilah yang benar, ini kisah yang benar seperti ini. Kemudian Syekh menyebutkan pendapat tafsir yang lain. Wa amma qawlu katsirin minal mufassirin, adapun pendapat banyak dari kalangan ahli tafsir, anna hadzal rajula, bahwasanya orang ini mukminun, adalah seorang yang beriman, aw nabiyyun minal anbiya, atau dia adalah seorang nabi dari para nabi, imma uzair, imma nabi uzair, aw ghairihi, atau selain uzair, wa anna qaulahu, dan bahwasanya pendapat dan bahwasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala, anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan kembali lagi negeri yang sudah mati ini, sudah binasa ini, ya. Ya'ni kaifa tu'maru hadhil qaryah? Kemudian diartikan, bagaimana dihuni lagi kampung dan negeri ini? Ba'da an kanat kharaban, setelah tadinya hancur luluh lantah. Wa annallaha amatahu liyuriyahu, dan bahwasanya Allah telah mematikan dia untuk memperlihatkan kepadanya, ma yu'idu li hadhil qaryati min imaratiha bil khalq, ya, untuk memperlihatkan kepadanya apa yang Allah kembalikan untuk negeri itu, ya. Nah, bahwasanya negeri itu dikembalikan menjadi makmur, dihuni lagi oleh manusia. Wa annaha umirat fi hadhil muddah, dan bahwasanya negeri tersebut makmur, dihuni kembali, fi hadhil muddah, dalam rentang waktu ini. Wa taraja'an nas, dan manusia kembali ilaiha, ke negeri tersebut. Wa sarat amiratan, dan negeri tersebut menjadi negeri yang makmur. Ba'da an kanat damirah, setelah negeri tersebut hancur. Fa hadza la yadullu 'alaihi lafadz bal yunafi, maka tafsir ini yang seperti ini, ya, penjelasan seperti ini tidak ditunjukkan oleh lafadz ayat. Bal yunafi, bahkan ayat menafikan naam tafsir ini. Bahkan ayat menafikan, lafadz ayat menafikan tafsir ini. Waliyadulu alaihil makna. Bahkan makna ayat ini tidak menunjukkan kepada makna tafsir yang kedua tadi. Fa'ayu ayatin wa burhanin biruju'il buldan ad-damiru ilal imarah. Maka dengan ayat yang mana? Dengan bukti yang mana? Naam. Kembalinya negeri yang damirah, yang hancur ilal imarah, ya, menjadi makmur kembali. Wa hadhihi lam tazal tushahad. Dan ini masih terus tushahad, masih terus disaksikan. Ta'muru qura wa masakin. Nah, negeri-negeri itu makmur, wa masakin, dan juga tempat tinggalnya, na'am, banyak makmur. Wa tukhrab ukhra, kemudian negeri-negeri yang lain dihancurkan. Nah, ya seperti ini, na'am, masih terus ada. Ada negeri yang hancur, ada negeri yang makmur, ya. Ada negeri yang mati, ada negeri yang hidup, dan seterusnya. Wa innamal ayatu, ya. Ini tidak menunjukkan kepada ayat tadi. Wa innamal ayatul azimah, hanya saja ayat yang mulia ini, yang agung ini, fi ihya'ihi ba'da mautihi, adalah tentang dihidupkannya kembali orang tadi setelah matinya. Wa ihya'i himarihi, dan dihidupkannya kembali keledainya setelah matinya. Wa ibqa'i ta'amihi wa syarabihi, dan juga diawetkannya makanan dan minumannya. Lam yata'affan, sama sekali tidak berubah, tidak membusuk. Walam yataghayyar, tidak membusuk dan tidak berubah. Nah, ini ayat ini menunjukkan ini. Nah, yang ingin ditunjukkan oleh ayat ini adalah hidupnya orang itu lagi setelah matinya selama 100 tahun, dihidupkannya lagi keledainya, dan utuhnya makanannya, tidak busuk dan tidak berubah. Nah, ini yang ditunjukkan oleh ayat ini. Nah, bukan maknanya tentang negeri tadi. Negeri tadi mati, hancur, kemudian na'am hidup lagi, ya, makmur lagi, dan seterusnya. Kalau seperti ini, yang seperti ini tusyahad, musyahad, tersaksikan di mana-mana. Ada negeri yang hancur, ada negeri yang hidup, makmur, na'am, dan seterusnya. Namun yang dimaksud dalam ayat ini adalah tentang tadi, hidupnya kembali orang tadi setelah dia mati, dan hidupnya keledainya lagi setelah matinya, dan diawetkannya makanan dan minumannya. Lam yata'affan wa lam yataghayyar, tidak berubah dan tidak busuk. Summa qauluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, falamma tabayyana lahu, maka ketika telah jelas baginya tanda-tanda kekuasaan Allah ini, sharih, ini jelas, fi annahu lam yatabayyan lahu illa ba'da ma syahada hadhil hal adalla ala kamali qudratihi iyanan. Ini jelas, falamma tabayyana lahu, kalimat ini jelas menunjukkan bahwasannya belum jelas terhadap orang tersebut yang ragu tadi, kecuali setelah dia menyaksikan keadaan itu secara langsung. Syahada hadhil hal, setelah dia menyaksikan keadaan ini yang menunjukkan ala kudrati kamalihi au ala kamali kudratihi iyanan, yang menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah. Nah, dan dia melihatnya dengan jelas, ya, dengan mata kepala dia sendiri. Taib. Sehingga dia mengatakan ketika telah jelas baginya, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku yakin bahwasanya Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Ini yang ditunjukkan oleh ayat ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Ayat yang ke-266 belum sempat kita baca. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.